Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Materi dari materi At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lalui dua hadis yang merupakan hadis yang inti, yang dua hadis ini menunjukkan sunnahnya makan dari makanan atau berwujud minuman dengan menggabungkan dua sifat yang berbeda. Yang pertama dari hadis Ja'far bin Abdullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan al-kitha, timun dengan apa? Rutab, ya, kurma muda. Nah, artinya kurma tua, kurma yang masih kuning juga tidak mengapa. Timun sifatnya dingin, kurma sifatnya panas. Datang pula dari hadis yang lainnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-bittikh birrutab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan ya makanannya semangka dengan kurma rutab. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadfa'u burduha harru hadha burdu hadha. Ya. Sesungguhnya ya yadfa'u harra hadha burdu hadha. Sesungguhnya makanan yang panas ini yaitu kurma muda ini ditandingkan atau disandingkan atau dilawankan dengan dinginnya yang ini. Yaitu apa? Semangka kurma yang panas ini disandingkan dengan semangka. Ya, disandingkan dengan semangka. Hari Jumat kemarin kita bertemu dengan seorang profesor, ya, Profesor Dr. Adil. Beliau termasuk muridnya Syekh bin Baz, muridnya Syekh bin Uthaymin. Ya, ketika kita tanya, ya Syekh, apakah dari dalil ini menunjukkan sunnah kita makan yang seperti ini? Jawaban Syekh, aywa jazman. Tentu, dengan pasti di sini sunnahnya ibu-ibu mengkonsumsi makanan panas dan dingin. Ya, menunjukkan sunnah. Saya sebelumnya tidak berani mengatakan, tapi saya tanya Syekh dahulu. Apakah dengan ini langsung berani kita katakan sunnah kita makan panas dan dingin? Aywa, apalagi kalau bukan sunnah. Panas, dingin, timun, kurma, semangka, kurma, termasuk sunnah. Sunnah yang nampak jelas di sini, timun dengan kurma, semangka dengan kurma. Adapun kalau yang lainnya, kita harus mencari. Tidak disebutkan pasti nas langsung dari Nabi SAW. Tapi kita misalkan. Seperti melon dengan kurma, pepaya dengan kurma, ya, daging dengan sayuran yang bersifat dingin, ya, nasi dengan lauk pauk yang bersifat dingin karena nasi itu panas, dengan lauk pauk yang bersifat dingin, ya. Di sini menunjukkan rahasia pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya, rahasia pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Kita nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sunnah fi'liyah dari perbuatannya, qauliyah ucapannya, atau takririyah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan daging kadal Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan daging hiena. Tahu hiena, ibu-ibu? Iya, satu-satunya hewan buas yang dari daratan yang dihalalkan cuma hiena. Ya. Bentuknya seperti anjing, kepalanya lebih besar daripada anjing. Ya, badannya ke belakang lebih kecil. Punya taring besar-besar, punya cakar. Ya, kalau ada ibu-ibu atau bapak jalan sendirian, enggak selamat mungkin jalan sendirian. Pasti diterkam. Ya. Tapi kalau jarang manusia jalan bersama bergerombol, biasanya hiena tidak menyerang, ya. Kecuali jika hiena punya kelompok besar. Dan Nabi SAW tidak makan. Ini menunjukkan apa? Takriri. Rasulullah tidak makan tapi membiarkan para sahabatnya makan. Iya kan? Membiarkan para sahabatnya makan. Seandainya haram, pasti Rasulullah akan bilang tidak membiarkan sahabatnya makan. Ya. Dan makan panas dingin ini itu merupakan rahasia dari pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rahasia pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, jarang sakit. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan kekuatan fisik dan iman, tetap beliau menjaganya. Khawatir kalau makan makanan yang dia makan membuat penyakit. Ya. Nabi SAW dengan kesempurnaan imannya tetap sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Ini Nabi SAW. Sedangkan kita, apakah kita pernah sholat sampai kakinya bengkak? Apakah kita makan kita lihat, ya makan ini makanan bikin penyakit? Jarang manusia berpikir demikian. Yang penting makannya enak. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW ihtamma fi sihhatih. Nabi SAW betul-betul menjaga kesehatannya. Ya. Telah kita tanyakan pula ke Profesor Dr. Adil. Ya. Bagaimana dengan hadis? Ya, kan tadi disebutkan ya. Apa Rasulullah makan apa? Timun sama kurma. Kemudian semangka sama kurma. Kemudian Abu Daud menjadikan bab apa? Bab al-jama' bainal launaini fil akal. Bab mengumpulkan dua warna makanan. Jadi cukup dua warna. Bukan hijau sama kuning, tapi apa? Panas dan dingin. Bukan bakso sama es degan, tapi apa? Sifatnya panas dan dingin. Ya, itu maksudnya. Kemudian datang dalam hadis yang lain, yang hadis ini juga sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Syiraru ummati alladzina ghadaw bin na'im alladzina ya'kuluna alwan at-ta'am. Termasuk umatku yang buruk adalah umatku yang makan makanan terlalu warna-warni. Ya. Variasinya lebih dari dua warna. Kalau panas satu jenis, dingin satu jenis. Jangan yang panas dua jenis, dingin dua jenis. Cukup panas dingin satu jenis, satu jenis. Ya. Dan kita tanyakan Syekh, apakah berarti orang yang makan, misalkan makan daging kambing, daging sapi, ada ikan asin, ada ikan segar, ada telur goreng, ada telur asin, semua warna-warni, ada nasi goreng, ada nasi kebuli, ya, nasi putih, apalagi nasi padang, ya. Terlalu banyak warna-warninya ini, Tatkala kita hidangkan, apakah termasuk makruh? Apakah termasuk haram? Katanya Syekh, tidak termasuk makruh. Boleh-boleh saja. Yang dimaksudkan warna-warni yaitu al-fakhr wal-khuyala, yaitu yang makan dalam kondisi ini makannya dalam keadaan pamer, sombong-sombongan, ya, di hadapan orang, acara pesta dan lain sebagainya. Ini yang dimaukan, ya, ini yang dimaukan, ya. Tetapi kembali ke dohir, nampaknya hadis menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi makan panas, dingin, dan tidak warna-warni terlalu banyak, cukup dua warna, ya, cukup dua warna, ya. Dan ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ibu-ibu semangat menyajikan makanannya untuk anaknya, untuk suaminya, untuk mertua, untuk bapak ibunya, kalau menyediakan makanan seperti ini panas dingin di meja hidangan, berarti bapak ibu-ibu ini bukan hanya mendapat pahala capek lelah untuk melayani keluarga, tapi plus sunnah. Makanya kalau masak yang ikhlas. Kalau masak enggak ikhlas, nanti asin lah, pedesan lah, kecutan lah, santannya terlalu banyak lah, ya. Kalau masak yang ikhlas, Bu, ya. Ikhlas, laki-laki ngomong ikhlas, sebenarnya kalau saya jadi perempuan mungkin berat. Tapi apa? Taktasib billah. Jadikan itu untuk Allah. Yang laki-laki ngomong sabar, ya, Bu. Tidak tahu perasaannya ibu sudah ngerawat bayinya, nyuci bajunya, ngepel, masak. Itu terus menerus. Coba kalau istri sakit sehari saja, suami udah bingung. Kerjaan rumah enggak diselesaikan, nyuci baju terbengkalai. Kalau suami yang sakit, santai. Kerjaan rumah masih beres. Suami sakit dirawat sama istri. Tapi kalau istri yang sakit, habis dah. Macet pekerjaan rumah tangga. Ya. Tapi itu tadi, Bu. Ikhlas lillah. Ketika sahur malam sudah masak, setengah dua sudah masak, ya. Yang penting tadi ibu-ibu ikhlaskan, namanya ikhlas terus dilatih. Sekarang ikhlas keluar masjid sudah nggak ikhlas lagi nanti. Nah, makanya ikhlas terus dibahas, ya. Terkadang walaupun bukan di kajian taklim, namanya ikhlas saling ngomong sama ibu, nasihati, sabar Bu, Allah catat semua Bu. Kecapeknya ibu itu menghapus dosa, Bu, ya. Jangan dibahas, jangan, enggak perlu nyebutin kebaikan ibu di hadapan suami. Kamu enggak tahu ya, saya ini yang masak, saya jahit baju kamu. Kamu gini-gini masih bentak saya, enggak usah dibahas. Ya. Diikhlaskan saja, menghapus dosa. Ya. Ini kalau ibu berarti menghidangkan seperti ini, berarti ibu-ibu menjalankan selain kewajiban dapat pahala kewajiban, ya, melayani keluarga plus pahala sunnah. Coba diniatkan menyediakan makanan dua warna, pahalanya sunnah satu. Kedua, namanya menjalankan sunnah, selain dicatat pahala plus berkah. Berkahnya apa? Selain berkah dapat nilai pahala, berkah dalam sisi kesehatan. Ya. Karena dua makanan ini, ternyata menggabungkan dua makanan ini adalah sebagai obat. Allah menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, ibu-ibu. Ya. Menjadikan laki dan wanita. Menjadikan panas dan dingin. Menjadikan gelap dan terang. Menjadikan Allah, kalau menjadikan obat, Allah jadikan penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa'an. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ya. Allah tidak akan menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Sekarang kalau ada penyakit, ibu sudah berobat kemana-mana, enggak sembuh, belum ketemu obatnya. Artinya belum ketemu dokter atau terapis yang cocok dengan yang Allah berikan ilmu kepada orang tersebut. Ya. Sehingga belum diberi kesembuhan. Belum diberi kesembuhan, ya. Adapun hukum berobat macam-macam, khilaf. Ada yang berpendapat hukumnya berobat itu enggak usah, ditinggalkan. Ada yang berpendapat hukumnya berobat itu wajib, seperti pendapat sebagian Syafi'iyah dan pendapat Hambali. Ada yang berpendapat hukumnya berobat itu tidak dianjurkan kecuali jika penyakitnya akan mencelakakan dia, seperti perdarahan misalkan, ya, maka harus berobat. Kalau tidak, mati. Ada yang berpendapat hukumnya berobat boleh. Ya. Nah, ada yang berpendapat tadi wajib. Ya. Nabi SAW juga memerintahkan, jika ada sahabatnya yang sakit, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berobat ke dokter fulan-fulan, seperti Al-Harith bin Kalda. Untuk apa? Istisyar, tashkhis. Untuk apa? Mendiagnosa. Ya. Coba ibu sakit, ketika ibu-ibu sakit, datang teman-temannya, tetangga-tetangga, teman akrabnya datang kepada ibu-ibu. Oh bu, kalau sakit ini bu, biasanya kalau saya sakit ini, sakit pusing ini, saya langsung minum obat ini, sembuh dah. Ya. Padahal ya, gak bisa kita katakan demikian. Kita harus tahu apa sebabnya, penyakitnya apa, pusingnya karena apa, pusing karena mikir, pusing karena tensi, pusing karena migrain, pusing karena tidak tidur, pusing karena tensi rendah, tensi tinggi, pusing karena anemia, banyak sekali ya. Maka dari itu Rasulullah apa? Tidak membiarkan orang-orang, sembarang orang untuk mendiagnosa seorang yang sakit. Diperintahkan ke siapa? Orang yang berilmu, ya. Orang yang bisa mendiagnosa penyakit dan kemudian mengobati. Kalau misalkan semua orang datang kepada kita, si ibu ini menganjurkan obat ini menganjurkan, di semua ditelan semua, diterima semua nasihatnya. Apa? Katanya orang Arab, al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Orang yang awam akan satu ilmu, baik ilmu agama, ilmu kedokteran, dalam hal ini kita bicara ilmu pengobatan. Dia bicara pengobatan, padahal dia gak paham pengobatan. Menyamakan penyakit saudaranya yang sembuh dengan obat ini, mau dipraktekkan ke penyakit orang yang ini yang mentang-mentang sama. Ya. Akhirnya apa? Namanya al-awam, orang awam itu seperti hewan berbisa. Kalau ngomong, ngomongnya beracun. Mau ilmu agama, orang gak punya ilmu agama, ngomong, berdakwah. Akhirnya hanya seperti apa? Ular yang berbisa, berikan racun, tambah sesat semua. Ilmu kedokteran juga sama. Ini semua sok jadi dokter semua, satu masjid misalnya. Ya. Ada satu sakit, semua dinasihati, kalau saya ini, enggak, kalau saya yang itu. Ya, akhirnya diterima semua, padahal enggak tahu ilmu pengobatan, akhirnya yang dinasihati salah obat. Tayyib. Ini baru kata pengantar dari materi yang telah lalu tentang rahasia dari pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada kitab yang mengatakan ini adalah pola makan Nabi, tapi ternyata tidak disandarkan kepada Nabi, ternyata hanya disandarkan kepada dokter-dokter Arab. Makanya ada kadang di YouTube orang mengatakan pola makan Nabi, semua yang disebutkan dalam satu kitab-kitab ini semuanya, ya, memang disebutkan, tapi gak semuanya dari Nabi. Ada yang dari dokter-dokter Arab, ya. Maka dari itu gak bisa dinisbatkan begitu saja, harus diteliti betul mana yang dari Nabi, mana yang dari dokter Arab. Kita katakan sunnah mengumpulkan apa ibu-ibu? Dua sifat makanan, panas, dingin, ya. Ini yang jelas dari Nabi datang apa? Timun sama semangka sama. Juga dalam hadis lain disebutkan buah labu atau labu kuning, labu parang dengan daging. Labu sifatnya dingin, daging sifatnya panas. Ibu mau bikin daging kambing dicampur labu, ya. Kalau aneh ya bikin resep baru berarti. Masakan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibikin viral. Ya. Masak daging kambing dicampur labu, ya. Kalau masih aneh, aneh menurut kita. Tapi zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dimakan. Begitu pula Nabi, Nabi kalau makan roti dari gandum dicolek sama cuka. Ya, dicolek sama cuka. Kita katakan tadi Allah menciptakan berpasang-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau Allah ciptakan panas, dingin, ya, terang, gelap. Allah ciptakan apa? Lembab, kering. Allah ciptakan laki dan wanita. Allah ciptakan jantan dan betina. Allah jika menciptakan makhluk yang menyesatkan seperti syaitan, juga Allah menciptakan malaikat, makhluk yang baik. Allah juga menciptakan musibah, tapi Allah juga menyediakan kabar gembira bagi orang yang sabar. Allah menjadikan orang sedih. Sedih itu sifatnya panas, didinginkan dengan nasihat apa yang disampaikan dari qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan takdir buruk yang bagi manusia itu sifatnya panas, tapi Allah juga ciptakan takdir baik, lawan dari sifat buruk. Demikian Allah ciptakan berlawan-lawanan. Dan kali ini kita ingin menyebutkan di sekitar lingkungan kita-kita, terutama ibu-ibu. Namanya tugas ibu-ibu kebanyakannya di dapur, ya. Kita akan bahas apa yang bisa kita hidangkan untuk keluarga kita dari panas dan dingin. Yang pertama, nasi. Ya. Allah. Baru sekarang ada kajian kok bahas nasi, ya Bu, ya. Sebelumnya bahas akidah, tauhid, fikih, tafsir. Ini kok ada kajian ngomong nasi. Ngapain, diapain nasinya ini? Ternyata disebutkan di sini keutamaannya, ya. Yang pertama, nasi. Ada apa dengan nasi? Apa sifatnya nasi? Ya, panas. Kalau baru keluar dari magicom, ya. Nah, kalau di kulkas gak enak kayak nasi. Lontong enak, ya. Nasi, dia dari jenis as-sanaubar, dari biji-bijian. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik, Nabi bersabda, "Matsalul mu'minin matsalul khammati minaz zar'a tufi'uha ar-riyah tuqimuha marrah wa tumiluha ukhra wa mathalul munafiqi mathalul arzati la tazalu qa'imatan ala asliha hatta yakuna inji'afuha marratan wahidah." Ini dimisalkan seorang munafik itu seperti tanaman padi, seperti beras, ya, yang dia itu tegak, asasnya tegak, nanti akhirnya bengkok setelahnya, ya. Ini permisalan munafik. Artinya apa di sini disebutkan? Ternyata lafaz beras itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Arab waktu itu ada beras apa enggak? Ada, Bu. Iya, makanya kita belajar sini. Rasulullah juga menyebutkan Dan disebutkan oleh para ulama, di zaman Nabi kenapa tidak ada zakat dalam bentuk beras, kok adanya gandum, kismis, ya? Kenapa? Karena makanan pokok orang Arab itu bukan beras. Ada memang beras, ada di zamannya Nabi, tapi orang Arab tidak menjadikan makanan pokok, ya? Seandainya menjadi makanan pokok, maka dia akan disebutkan Nabi SAW min asnafiz zakah, termasuk apa? Golongan dari yang dizakatkan. Tapi karena bukan makanan pokok, maka tidak jadi masuk zakat. Adapun Indonesia jadi makanan pokok, sehingga beras termasuk yang dizakatkan. Ya, di sini intinya Nabi, di lisannya Nabi disebutkan beras, ternyata disebutkan Nabi. Ya. Kemudian kata beliau, wahabbuhu harun rotbun. Ya, ini padi kan ada berasnya. Dan berasnya ini, bijinya ini, berasnya ini sifatnya harun rotbun, panas lembab. Ya. Sama disebutkan dalam kitab ini, dan cara membersihkannya adalah ditaruh di air. Ya. Dicuci di air sebelum dimasak. Dan dia mengandung tinggi kalori. Ini ulama tahun 700 Hijriah dan sebelumnya sudah membahas tentang beras. Dan dia sangat bagus untuk orang yang batuk. Ya, batuk-batuk, konsumsi apa? Nasi. Dan dia juga bagus untuk mengobati kelembapan paru-paru. Ada orang bilang kena paru-paru basah, paru-parunya lembab, maka bagus pakai beras. Kenapa? Karena sifatnya beras itu panas, paru-paru basah itu dingin. Subhanallah, selalu jadikan pasangan. Ya. Berarti untuk paru-paru basah yang cocok yang panas-panas yang lainnya apa? Jahe, habatus sauda, mau madu, yang sifatnya panas-panas. Jangan orang kena batuk-batuk, paru-paru basah, dikasih apa? Dikasih dingin-dingin, dikasih timun, kasih semangka, kasih melon, apalagi dikasih es, ya. Dikasih jus-jus buah-buah, jangan dulu, ya. Kasih yang panas, ya. Karena lawannya dingin adalah panas. Dan dia beras ternyata sangat bagus untuk yazidu fil mani. Saya enggak mau bahas yang ini, tapi disebutkan dalam kitab, gimana ini? Katanya untuk menambah sperma. Bagus untuk suami-suami yang ibu-ibu pengin punya anak lagi. Jadi dia apa? Untuk mengentalkan sperma, untuk menyehatkan sel-sel sperma. Wa yulidu mabsan. Dan kalau kebanyakan hati-hati, bisa bikin sakit perut, kembung. Karena apa? Dia sulit dicerna, asrul hadm. Ya, sebutkan demikian. Watir yaquhu habbur rumman al-muzzi. Lawan dia biji delima. Ya, enggak usah kita bahas, nanti bulat nanti yang ini. Yang terakhir bulat, ya. Ini harus. Nah, ya, sudah kita ketahui nasi. Selesai. Satu demi satu kita sebutkan. Halaman 3, 3, 4, 8. Kemudian kita ingin sebutkan yang ada di sekitar ibu-ibu. Karfas. Karfas bahasa Indonesianya itu seledri. Ya. Kok ada ya di Arab ada seledri, ya? Nah, seledri ternyata disebutkan. Karfas disebutkan dalam hadis, tapi hadis ini tidaklah sahih. Tidak benar dari Nabi SAW penyandarannya. Ya. Disebutkan di sini man akalahu tsumma nama 'alaih nama wa naghatuhu thayyibah wa yanamu aminan min waja'il adrasi wal asnani. Ini di sini disebutkan kepada Nabi, tapi hadisnya palsu. Ya. Intinya karfas ini dibahas oleh orang Arab. Ya. Barang siapa yang makan kemudian makan ini, makan apa? Makan seledri, kemudian dia tidur, maka tidurnya dia aromanya akan wangi. Dan dia tidur dalam keadaan nyaman dari rasa sakit gigi geraham dan gigi-gigi. Ya. Tapi hadisnya tidak bisa disandarkan kepada Nabi, bahkan palsu. Ya, palsu. Yang kita maukan di sini penyebutan apa? Ternyata orang Arab sudah membahas seledri. Padahal padang pasir dari zaman Nabi, dari zaman 700 Hijriah sampai sekarang itu daerah Arab daerah yang panas, hawanya ekstrim, panas dinginnya terlalu ekstrim, ya. Dan tanahnya rata-rata jarang nyerap apa air, jarang nyimpen air, ya. Tapi subhanallah ada saja, ya. Apa sih